자기야 스바게 김이 오가시 스파티냐 그걸 민비 단 한 피다 보자야 하라피 curahkan penuh kepastian hingga mampu menghapuskan luka goresan cinta yang sekian lama sudah menyakitkan. Kau terangkan gelap mataku, apapun yang terjadi, ku ingin selalu dekat kekasihku. Tuhan jangan apapun yang terjadi, ku ingin selalu dekat kekasihku. Kau terangkan gelap mataku, kau hilangkan rasa hatiku, kau hidupkan lagi cintaku yang telah